Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah واشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله إن كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah sekalian, hadirin rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan pembahasan dari kitab tauhid pada babu minasyirki iratatul insani bi'amalihi dunya, termasuk perbuatan kesyirikan jika seorang beramal ibadah, na'am, bi'amalihi dunya, untuk mendapatkan dunia, termasuk hal kesyirikan kepada Allah jika seorang beramal ibadah tapi untuk mendapatkan dunia. Telah sampai pada ayat yang kita baca, surat Hud ayat ke-15. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwafi ilaihim a'maluhum fiha. Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia, kehidupan dan di dunia maksudnya kekal di dunia, wazinataha, dan menginginkan perhiasan-perhiasan dunia, harta, anak, wanita, peternakan, pertanian, kendaraan, nuwafi ilaihim a'malahum fiha, kami akan penuhi atas mereka di dunia dengan amalan-amalan mereka di dunia. Wa hum fiha la yubkhasun, dan mereka orang-orang yang di dunia tidak dikurangi. Allah Maha Adil, akan dibalas sesuai dengan apa yang dilakukannya. Maka kemudian ulaika laisa lahum fil akhirati illa naru, pada ayat berikutnya, mereka itu, yakni orang-orang yang menginginkan beramal ibadah atau menginginkan kehidupan dunia saja, laisa lahum fil akhirati illa nar, mereka itu tidak ada untuk mereka di akhirat kecuali api neraka. Ini barakallahu fikum ancaman yang pertama. Orang yang beramal di dunia ini hanya sekedar menghadap mendapatkan dunia, barakallahu fikum, dengan amalan tersebut maka di akhirat tidak mendapatkan kecuali neraka. Kata Syekh Utsaimin, fihi hasru tariqatin nafi wal isbat. Dalam ayat ini tidak ada bagi mereka, ini namanya menafikan, illa nar, ini menetapkan. Jadi Allah menetapkan jalan mereka kecuali neraka. Wa hadha ya'ni annahum la yadkhulu al-jannah. Berarti maknanya, kata Syekh Utsaimin, mereka tidak akan masuk jannah. Kenapa tidak akan masuk jannah? Li'anna alladhi laysa lahu illa an-nar mahrumun minal jannah wal iyadu billah. Karena orang yang tidak mendapatkan baginya balasan kecuali neraka, mahrum, diharamkan dari surga, wal iyadu billah. Makanya ayat ini turun, sebagian ulama menyebutkan tentang orang kafir yang mereka hidup di dunia hanya untuk mendapatkan dunia, tidak mau beriman, mengikuti jalannya Allah Azza wa Jal. Tayyib. Yang kedua, wahabita ma sona'u fiha. Ancaman yang kedua, hapus, ma sona'u fiha, apa yang mereka lakukan di dunia. Habita ay al-hubut, maknanya az-zawal, hilang. Maksudnya zala anhum ma sana'u fid dunya, hilang, lenyap apa yang mereka lakukan di dunia, sia-sia. Menghadap Allah tidak dapat apa-apa, justru yang dia dapat neraka. Maka seorang tidak boleh beramal ibadah dengan ibadah itu sekedar mencari dunia. Seorang tidak boleh menjadikan hidup di dunia hanya sekedar meraih kenikmatan dunia. Hapus nanti amalannya di akhirat. Yang ketiga, ancaman yang ketiga, kata Allah, wa batilun makanu ya'malun, dan batillah, batil, kebatilanlah apa yang mereka kerjakan. Wabatilun di sini khobar muqaddam, khobar yang didahulukan, li ajli mura'atil fawasil fil ayat, untuk menjaga kalimat yang terpisah di dalam ayat. Wal mubtada ma, wabatilun ma, biqaulihi ma kanu ya'malun. Maka fa asbatallah, Allah tetapkan dalam ayat ini, annahu laisa lihaula ilannar, bagi orang yang beramal hanya untuk dunia itu balasannya kecuali neraka. Wa annama sana'u fid dunya qad habita. Yang kedua, dalam ayat ini orang yang beramal hanya ingin mendapatkan dunia, hapus amalannya di hadapan Allah. Dan yang ketiga, wa anna a'malahum batilatun, amalannya batil. Kenapa batil? Karena amalan tersebut hanya sekedar mendapatkan dunia. Maka ibadah harus ikhlas, tidak ada riya, tidak ada sum'ah. Kalau seorang beribadah ingin mendapatkan pujian manusia, justru akan dimasukkan ke dalam neraka. Sebagaimana hadis yang sudah lewat, seorang yang mencari ilmu, membaca Quran, orang yang berjihad, orang yang bersedekah, ternyata semuanya hanya sekedar ingin mendapatkan pujian orang. Maka Allah Azza wa Jalla melemparkan fa'ulqiya finnar, mereka ini dilemparkan ke dalam neraka. Berarti batil amalannya, sia-sia. Maka setelah kita tahu surat Hud ayat ke berapa tadi? 15. Maka di sana disebut kata Syekh Utsaimin, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwafi ilaiha a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun." Surat Hud ayat 15 ini makhsusatun, dikhususkan. Berarti surat Hud ayat 15 surat atau ayat yang mengandung makna umum, ammah. Di sana ada ayat yang mengkhususkan. Apa itu mengkhususkan? Lebih khusus lagi. Dalam surat Al-Isra ayat ke-18. Tayyib. Dalam surat Al-Isra ayat 18. Karena ayat-ayat Al-Qur'an ada yang sifatnya maknanya umum, ada yang maknanya apa? Khusus. Apa contohnya? Wa aqimus shalat. Tegakkanlah apa? Shalat. Umum. Shalat yang mana? Dirinci. Dalam surat yang lain, aqimis shalat liduluki syamsi ila ghasaqil lail. Inna Qur'anal fajri kana masyhuda. 5 waktu sholat. 5 waktu sholat dalam ayat. Ini lebih khusus. Lihat. Jadi kalau antum belajar ayat, ada yang maknanya umum, ada yang maknanya apa? Khusus. Lebih khusus lagi. Baik. Seperti dalam ayat, hafidhu ala sholawat wassalatil wusta. Jagalah oleh kalian sholawat. Sholat-sholat. Sholat yang mana? Sholat 5 waktu. Wassalatil wusta. Dan jagalah sholat al-wusta. Apa sholat al-wusta? Ditafsirkan oleh beliau sholat asar. Berarti jagalah semua sholat. Lebih khusus sholat apa? Asar. Am khos. Bisa dipahami? Demikian pula dalam surat Hud ayat 15, ayat yang sifatnya umum, siapa saja yang menginginkan dengan amalannya mendapatkan dunia, maka kami penuhi di dunia itu. Tapi lihat, ada ayat yang lebih khusus, surat Al-Isra ayat 18. Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid summa ja'alna lahu jahannama yaslaha madmuman madhura. Man kana yuridu al-ajilah, barang siapa yang menginginkan al-ajilah, kehidupan yang segera, kehidupan dunia. Barang siapa yang menginginkan al-ajilah, amalan yang balasannya disegerakan di dunia. Beramal, kepengin langsung dapat balasan di dunia. Apa kata Allah? Ajjalna lahu fiha, kami segerakan baginya di dunia ini. Namun ternyata, lihat, manasya'u liman nurid. Manasya'u, apa yang kami kehendaki. Liman nurid, bagi orang yang kami inginkan. Berarti liman nurid, bagi orang yang kami inginkan dibalas di dunia. Berarti apa? tidak semua orang yang beramal untuk mendapatkan dunia disegerakan oleh Allah. Ini dengan dalil ini. Kenapa? Liman nasya manasya liman nurid. Manasya liman nurid. Yang kami kehendaki untuk orang yang kami inginkan. Berarti kalau Allah tidak menginginkan orang itu dibalas di dunia, dia tidak dapat. Buktinya orang kafir yang beramal untuk mendapatkan dunia ternyata tetap melarat. Apa semua orang kafir kaya? Bahkan ada orang kafir yang paling melarat di muka bumi ini. Kenapa? Lebih fakir dari orang muslim. Kenapa? Karena Allah tidak menginginkan dia dibalas di dunia. Sudah di dunia tidak dapat balasan dunia, di akhirat juga tidak mendapatkan surga. Yang didapat apa? Neraka. Berarti dia rugi dunia, rugi akhirat. Jadi dikatakanlah Syekh Utsaimin, ayat surat Al-Isra ayat 18 ini ayat yang makhsusoh. Apa itu makhsusoh? Mengkhususkan lagi. Maksudnya mengkhususkan hanya orang yang Allah kehendaki, hanya orang yang Allah inginkan saja, tidak semuanya. Setelah itu summa ja'alnahu jahannam. Setelah itu kami jadikan untuk dia di dalam jahannam. Waliyatubillah. Wa inkila. Nah, sekarang kalau ditanyakan, limadza la naj'alu ayata Hud hakimah ala ayatil Isra? Pertanyaan. Kenapa kita tidak menjadikan surat Hud ayat 15 tadi sebagai hakim, ayat yang mengkhususkan atas ayat surat Al-Isra ayat 18. Wa yakunu Allahu tawa'ada may yuridul ajilah bidunya ayaj'al lahu may yasha'u liman yurid. Yakni Allah telah menjanjikan orang yang dikehendaki disegerakan di dunia. Ayaj'ala lahu may yasha' liman yurid. Yakni Allah akan menjadikan balasan bagi orang yang dia kehendaki, bagi orang yang Allah inginkan. Artinya summa wa'ada ayu'tiyahu may yasha'. Kemudian Allah akan memberikan apa yang telah dijanjikan untuk orang yang dikehendaki saja. Ujib, saya jawab, an hadzal makna la yastaqimul amrain. Ayat ini kalau diterjemah demikian tidak lurus dari dua sisi. Awalan, anal qa'idata syar'iyyah bin nusus anal akhas muqaddam lal 'am. Yang pertama, kaidah syariat. Kaidah syar'iyyah di dalam dalil bahwa al akhas muqaddam 'alal 'am. Dalil yang khusus lebih didahulukan daripada dalil yang umum. Dalil yang sifatnya khusus lebih didahulukan dari dalil yang apa? Umum. Ini kaidah penting. Baik. Dalil yang khusus lebih dimenangkan, lebih didahulukan dari dalil yang sifatnya khusus. Apa contohnya? Contohnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Berapa istrinya? Berapa istri beliau? Beliau memiliki istri lebih dari 4. Berarti ini kekhususan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun bagi seorang hamba kalau dia mampu, fankihuma qabalakum masna wa sulasa wa ruba fa in khiftum alla ta'dilu fa wahidah. Berarti menikah bagi seorang yang mampu menikah boleh 2, 3, 4 itu saja, tidak boleh lebih dari itu. Berarti dalil yang menunjukkan perbuatan beliau itu lebih khusus bagi Nabi SAW, bukan untuk umatnya. Adapun atau dalil yang lebih khusus lagi, tadi contohnya Ketika Allah mengatakan siapa yang kami kehendaki untuk dibalas di dunia, kami balas di dunia. Namun Allah katakan lima yasa manasa liman nurid, orang yang kami kehendaki. Berarti khusus bagi orang yang dikehendaki saja. Berarti ada orang-orang yang beramal untuk mendapatkan dunia tapi tidak dibalas di dunia oleh Allah. Kenapa? Allah tidak berkehendak. Ini yang dimaksud ayat surat Hud itu lebih umum, surat Al-Isra lebih khusus. Wa ayatu Hud amah, surat ayat Hud ayat 15 sifatnya umum. Li'anna kullaman aradal hayata dunya wa zinataha wafa ilaihal amal. Dikarenakan pada ayat tersebut, setiap orang yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, wafa ilaiha, Allah penuhi di dunia. Wa aqama arada ayutiya, namun Allah akan berikan kepada orang yang diinginkan. Itu berarti lebih khusus dalam surat Al-Isra. Dalilnya ajjalna lahu fiha man nasha'u liman nurid, kami segerakan balasannya di dunia bagi orang yang kami kehendaki dan kami inginkan. Wala yumkin ayahkuma bil a'am 'alal akhas, karena tidak mungkin kita menghukumi mengamalkan dalil yang umum ternyata ada dalil yang lebih khusus. Ada dalil yang umum daripada dalil yang khusus. Jadi kalau sesuatu yang khusus itu didahulukan. Seperti dalam ayat ini, hanya orang yang dikehendaki oleh Allah saja lebih khusus. Tidak semua orang. Yang kedua, dari sisi kenyataan. Alal waqi' yashhadu ala ma tadullu alaihi ayatul Isra. Al-waqi' kenyataan. Apa kenyataannya? Kenyataannya ialah yashhad ala dalik, mempersaksikan hal tersebut telah ditunjukkan di dalam surat Al-Isra. Li'anna fi fuqara'il kuffar man huwa afqar min fuqara'il muslimin. Kenyataannya apa kaum muslimin? Ternyata kata Syekh, di tengah orang-orang fakir dari kalangan orang kafir, fuqara'il kuffar, orang fakir dari kalangan orang kafir, orang sengsara dari kalangan orang kafir, man huwa afqar, kondisinya lebih fakir dari kalangan fuqaranya kaum muslimin. Jadi ada orang kafir tapi lebih fakir dari fakirnya orang Islam. Berarti orang ini tidak dikehendaki oleh Allah dibalas perbuatannya di dunia. Itu kenyataan. Jadi jangan sampai seorang muslim barakallahu fikum ketika beribadah dihitung-hitung dengan hitungan dunia. Kalau saya sholat ini dapat apa? Kalau saya beribadah ini dapat apa? Apa hikmahnya? Yang menguntungkan dunia. Bukan itu. Tetapi yang harus ditanamkan di hatinya ialah ibadah sebagai kewajiban. Dan pasti kalau beramal soleh dibalas di dunia oleh Allah dan di akhirat. Man amila soliha min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min. Siapa yang beramal soleh, baik laki baik wanita, itulah orang mukmin. Allah katakan fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah, pasti pakai lam taukid, pakai nun taukid, berarti maknanya apa? Pasti kami berikan kehidupan yang baik, hayatan thayyibah, di dunia. Di dunia oleh Allah diberi kehidupan yang baik. Hidupnya thayyibah, tidak sengsara. Kalau mau beramal soleh, pasti hidupnya bahagia. Itu janji dari Allah. Dan di akhirat walanajiyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dibalas di akhirat dengan balasan pahala, dengan balasan yang jauh lebih baik dari apa yang mereka lakukan. Lihat, kita beramal amalan yang ringan, subhanallah wa bihamdi, zikir, kharisat lahu nakhlah fil jannah, Allah tanam untuknya pohon kurma di surga. Subhanallah. Berapa menit, berapa detik? Baca tasbih. Man shalat rak'atain qoblal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat sebelum subuh nilainya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kalau orang yang ngejar dunia bangun gasik, udah olahraga dulu, semangat, tapi bukan untuk sholat, cuman lari pagi, fisiknya sehat, dan dia dapatkan dunia, kalau dapat, dan di akhirat dapatnya jahanam. Orang mukmin bangun gasik, dia menunggu sholat subuh, begitu azan selesai, sholat dua rakaat di rumahnya dengan ringan, berangkat ke masjid. Dia mendapatkan pahala yang ibadah Allah yang lebih baik daripada dunia dan seisi. Itu orang mukmin. Makanya hidupnya bahagia. Walaupun dilihat dari materi dunia, dia tidak dapat kemudian assalamualaikum, lebih baik daripada dunia dan isinya, dapat dunia di sampingnya. Itu dunia, nilainya kecil. Ini pahala di sisi Allah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Tenang hidupnya, alhamdulillah sudah dapat kebaikan. Jadi jangan sampai seorang itu merasa kecil dirinya ketika menjadi hamba. Pahala-pahala yang dia dapat jauh lebih baik daripada yang dikumpulkan oleh mereka orang yang tidak beriman dari dunia. Fayakun, sehingga jadilah umumu ayah Hud maksusatun maksusan bi ayatil Isra. Maka dari sini, kata Syekh, jadilah surat Hud ayat 15 itu ayat yang sifatnya umum dan dikhususkan bi ayati al-Isra, dengan ayat surat al-Isra ayat ke-18. Fal amru mauqulun ila masyiatillah wa fi man yurid. Karena urusan dibalas amalan di dunia itu mauqul, diserahkan kepada kehendak Allah. Walaupun kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, potang panting, kalau Allah belum menghendaki jadi orang yang sukses dunia, melarat terus. Maka jangan bersandar dengan kekuatan kita. Kenapa? Sangat tergantung dengan takdir dan kehendak Allah. Ini yang perlu dicatat bagi seorang hamba. Maka beramalah untuk meraih apa yang dijanjikan di sisi Allah, pahala. Jangan untuk meraih dunia, rugi. Rugi dan sengsara. Wahtalafa fi man nazalat fihi ayatu Hud. Dan para ulama berselisih, berbeda pendapat tentang orang yang dimaksud nazalat fihi ayat, ayat yang turun dalam surat Hud ayat 15. Siapa yang dimaksud? Siapa saja yang menginginkan dunia. Mankana yuridu alhayatad dunya. Siapa yang dimaksud orang di sini? Orang yang mana? Ikhtalafa. Para ulama berbeda pendapat siapa orang yang dimaksud. Yang pertama, kila, pendapat yang pertama, nazalat fil kufar. Ayat ini turun berkaitan dengan orang-orang kafir, orang tidak beriman. Lianal kafiro la yuridu illal hayatad dunya. Karena orang yang kafir kepada Allah, ateis atau komunis yang tidak percaya dengan Allah Ta'ala, tidaklah mereka menginginkan kecuali kehidupan dunia. Jadi mereka ingin sepuas-puasnya hidup di dunia. Tidak mau kenal aturan Allah. Karena mereka ateis, tidak percaya ada Allah, tidak percaya ada kehidupan setelah kematian. Wayadulu laha siyaquha, dan telah ditunjuk dan menunjukkan hal itu dari sisi bentuk siyaknya, bentuk kalimatnya. Wal jazaa'ul murattab 'ala hadza, dan dilihat dari balasan murattab, akibat yang dilakukannya. Kalau dilihat di ayatnya menunjukkan itu orang kafir. Wa 'alaihi yakunu wajhu munasabatuha litarjamah annahu idza kana 'amalul kafirina yuridu bihad dunya, yuridu bihid dunya, fa kullu man syarakahum fi syai'in min dalik fa fihi syai'un min syirkihim wa kufrihim. Maka wa 'alaihi yakun, maka dengan itu jadilah sisi munasabatuha, sisi kesesuaiannya dengan bab ini. Apa sisi kesesuaian ayat dengan bab? Anahu idza kana amalal kafirin, amalul kafirin, bahwa apabila perbuatan orang-orang yang kafir, yuridu bihi ad-dunya, hanya menginginkan dunia. Yang diinginkan dunia, dunia, dunia. Fakullu man syarakahum fi syai'in min dalik, maka setiap orang yang syarakahum fi syai'in min dalik, fa fihi syai'un min syirkihim wa kufrihim. Maka barang siapa yang menggabungkan, syarakahum fi syai, menggabungkan dalam sesuatu dari itu semua, fa fihi syai'un min syirkihim wa kufrihim, maka padanya ada sisi kesyirikan dan kekufuran mereka. Artinya orang yang beramal hanya untuk mendapatkan dunia, ini seperti halnya amalannya orang kafir yang mereka hanya menginginkan balasan di dunia saja. Karena mereka orang syirik, orang kufur, hanya ingin dapat pahala dunia. Tayyib. Dan banyak orang yang berbuat kesyirikan pun ibadahnya untuk dapat apa? Dunia. Baca ayat, ayat pendek, apa khasiatnya? Khasiatnya ialah melancarkan rezeki. Jadi dia belajar ayat, menghafal ayat hanya sekedar ingin memperlancar rezeki dunia. Atau barakallahu fikum, orang-orang yang berbuat kesyirikan memberikan sesajen-sesajen kepada berhala pun mereka menginginkan keselamatan dari gangguan jin-jin tadi agar selamat di dunia. Hanya yang dikejar dunia. Maka tidak boleh seorang menjadikan kehidupannya untuk sekedar mencari kehidupan dunia. Yang kedua, wakila nazalat fil muraid. Yang kedua, ayat ini turun berkenaan dengan orang yang muroin riya. Apa itu riya? Beribadah untuk dilihat orang dan mendapatkan ujian dengannya, muraid. Li'anahum la ya'malun illa lidunya. Karena orang yang riya, ibadah ingin dilihat, dipuji orang tadi, tidaklah mereka beramal kecuali untuk dunia. Untuk popularitas di dunia, disanjung, dipuji, sekedar itu. Fala yanfa'uhum yaumal qiyamah, maka amalannya tidak bermanfaat untuk mereka di hari kiamat. Rugi. Jadi orang yang riya ingin pujian orang, kadang dapat pujian orang, kadang tidak dapat pujian orang. Sudah tidak dapat pujian orang, tidak dapat pahala di akhirat. Rugi. Kalau itu yang dimaksud. Yang ketiga, nazalat fi man yuridu malan bi amali sholih. Turun kepada orang yang menginginkan harta dengan amal solehnya. Turun berkenaan dengan orang yang menginginkan harta dengan cara amal solehnya. Jadi dia beramal soleh, tapi yang diinginkan di balik itu semua dunia. Biar lancar, rajin sholat, iming-imingnya apa? Dunianya biar lancar. Rajin puasa, niatnya apa? Biar anaknya, dunianya lancar. Boleh. Ini kalau yang dimaksud yang ketiga. Wasiyak yadulu lil qaulil awal. Namun siyak bentuk kalimat dalam ayat ini yang menunjukkan poin yang pertama. Berarti apa yang pertama? Turun berkenaan dengan orang kafir. Liqaulihi ta'ala, karena firman Allah ta'ala dalam surat Hud ayat 16. Ulaika laisa lahum fil akhirati illan nar. Tidak ada bagi mereka balasan kecuali neraka. Wahabita ma sanau fiha. Hapus amalan yang mereka lakukan di dunia. Wabatilum akanu ya'malun. Dan batilah apa yang mereka lakukan. Berarti kalau dilihat dari siyak urutan kalimat ayat 15 dan 16, ayat ini turun berkenaan tentang poin yang pertama, orang kafir. Kalau dilihat dari siyak kalimat ayat ke-16. Tayyib. Tanbih, peringatan. Iqtasar al-muallif rahimahullah 'alal isyarah ila takmil ayat. Muallif meringkas kalimat ayat dalam surat Hud tadi, ila taknil ayatil ula wa zidnal ayata salisah taliyah sahwan wa asa ayakuna khaira. Dan kami tambahkan ayat ke-16 tadi sahwan, mungkin karena Syekh tidak menyebutkan karena lupa, atau itu sebagai kebaikan. Intinya di situ Syekh hanya menyebutkan ayat 15. Namun akan lebih sempurna pada ayat yang ke-16. Kita lanjut. Wa fi sahihi an Abi Hurairata, di dalam kitab yang sahih, Sahih Bukhari. Yang dimaksud sahih Sahih Bukhari. An Abi Hurairata, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ta'isa. Ta'isa artinya binasa. Ta'isa bisa maknanya rugi. Ta'isa bisa maknanya binasa atau maknanya rugi. Ta'isa. Siapa yang rugi? Siapa yang binasa? Abdud dinar. Hamba uang dinar. Dinar itu mata uang terbuat dari emas. Jadi kepingan logam terbuat dari emas, namanya dinar. Celaka hamba uang dinar. Jadi dia menjadi hamba uang. Ta'isa abdud dirham. Celaka binasa hamba uang dirham. Kalau dirham, mata uang yang terbuat dari perak, tentunya nilainya lebih murah. Kalau di negeri kita uangnya terbuat dari apa itu? Logam, besi atau apa? Ya, sebentar itulah. Mungkin kandungan emasnya tidak ada ya. Iya. Kalau dulu pakai emas, pakai perak. Satu keping emas, satu keping perak. Begitu. Kesini-kesini berubah dengan kertas. Tapi nilainya bisa untuk menukar dengan harga emas tadi. Kembali kepada ucapan beliau, celaka binasa hamba uang dinar, celaka binasa hamba uang dirham. Yang ketiga, Ta'isa Abdul Khomisoh. Celaka binasa hamba pakaian khamisah, artinya adalah pakaian yang bagus. Jadi pakaian yang penuh dengan atribut apa ya? Ya banyak. Pernik-perniknya. Khamisah. Ta'isa Abdul Khamilah. Celakalah hamba pakaian Khamilah. Apa ini Khamilah? Ya ini pakaian yang bagus juga, maknanya di situ pakaian yang memiliki ketenaran. Iya. Intinya hamba pakaian. Itu pakaian-pakaian di zaman dulu. Terus ya. Ta'idza in utiya radiya. Kalau diberi dia ridho. Kalau diberi dunia ridho. Ini celaka orang kayak gini. Wa illam yu'ta sakhita. Kalau tidak diberi dunia, kalau Allah tidak memberikan dunia, sakhita marah, jengkel. Kalau jadi orang yang tidak diberi harta oleh Allah, sakhita jengkel marah. Ya. Terus ta'isa wantakasa, celaka binasa wantakasa. Intakasa artinya orang itu inqalabat alaihi umur, orang itu terbalik. Intakasa itu artinya ai intakasat alaihi umur bihaitsu la tatayassar, tidak diberi kemudahan, terbolak-balik, jungkir balik orang itu. Wa idza sika falan tuqasa, apabila sika tertusuk duri, tertusuk duri, falan takosa, maka dia tidak mampu untuk mencabutnya, menghilangkannya yang ada pada dirinya. Kalau sudah tertusuk duri, sulit bagi dia untuk mencabutnya. Kenapa? Tidak bisa ikhlas menerima kesusahan. Cuman ketusuk duri, tidak mau menerima sakit tadi. Barakallahu fiik. Tuba li abdin. Telah beliau sebutkan orang-orang celaka binasa, tuba. Tuba itu berbahagialah. Ada yang mengatakan hidup yang baiklah. Ada yang mengatakan pohon di surga. Sajaratun fil jannah. Siapa orang yang baik? Akhoda akhidun bi'anani farasihi, orang yang memegang tali kendali kudanya. Fisabilillah, di jalan Allah. As'asa ra'suh, rambutnya awut-awutan, tidak sempat menyisir karena selalu di atas kudanya, selalu megang pedangnya di jalan Allah. Mukhbar mukhabbarah muhabbaratin qadamah, berdebu kakinya, ya, sibuk berjuang di jalan Allah sampai tidak mikir badan yang kotor kena debu. Ingkana fil harasah kana fil harasah, jika dia di pasukan paling belakang. Harasah itu pasukan bagian pengintai paling belakang, posisinya tidak menguntungkan. Pasukan paling belakang, posisi yang paling belakang, tapi di jalan Allah. Kanat fil harosah, dia pun tetap di belakang, ikhlas dia. Wa in kana fi saqah, jika dia di posisi saqah, di bagian posisi untuk menyerang. Kanat fi saqah. Wa in istadzana lam yu'dzanlah, kalau dia minta izin, tidak diizinkan. Wa in syafa'a lam yusafa', kalau minta syafaat, tidak diberi syafaat. Hadis Bukhari. Ini insyaallah kita bacakan